104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. Sahabat Yes, kembali bertemu ngaronyong Aki Samizin ngaring acara Curanmor hari ini. Apa? Curanmor hari ini. Saingane Cilacap hari ini. Pokoknya ya, barang racuran pur hari ini, sehingga Cilacap hari ini, ratingnya jadi menurun pendengarnya ya. Baik, kita segera menuju ke liputan yang pertama. Apa? Liputan yang pertama. Sahabat Des, sejumlah pedagang pasar saat ini mengeluhkan penurunan penjualan yang mereka alami. Bakul tempe misalnya ya. Harga yang tidak stabil menjadikan makanan andalan masyarakat Kabupaten Curanmor ini menjadi sepi pembeli. Alhasil, para penjual-penjual tempe di pasar-pasar sekarang menjadi sensitif, cepat kesuan. Nah, berikut cuplikan transaksi yang berhasil direkam oleh reporter Ari Adol Abab. Nah, yo, ada turu, bakul kok turu, aduh, hahaha, oh bakul malah turu, hahaha, daklane tolong ngomong kamu suara, hahaha, ya geko, jan rasane piar-piaran banget ke silai geko, tuh, sepengi lembur ke kan, gawe tempe kan, hahaha, ya wis, ge, ano, ketempenya sing gue kayak mendoan bila gue siji yuk. Aduh jangan sikir gak tempe muda kayak dur banget orang kira-kira bak pedalannya larang banget. Sewu 500 gue sikir gane mendoan ya kan sebungkus. Gila? Sewu 500? Sewu 500. Ini ketika larang temen muda kayak yuk. Sing bener ini udah tol. Sekarang pedewe kayak gue. Masa gak ada nyobengi maca koran yuk. Nyobengi maca koran gue ya terbitan dina pingi. Ini harga tempe gue upi 200 sekot. Masa hari kalau ngundrak nol patut-patut, pintu ngatuh seket tepek. Yang ingin lebih macaran koran, gue gak tempe, gue pintu ngatuh seket perak. Bilang, pintu ngatuh seket perak, orang punjul orang lebih. Mak, kandari gini, Rika gue udah bakul tempe ya, Rika gue udah bakul tempe. Udah ngomong aja segilem-gilem mereka malah ngumai bakul nih Rika. Nak pancen ya, anak pancen, anggar nang koran nih Rika, gue pancen gak tempe murah. Rika gue mana tempe di nang koran, baik, ada mangan tempe nang pasar. Ada gunting baik, gambar tempe di nang koran di depan. Kepelanang, tapi jangan lambe nih, anggar kemenang, enggak. Hahaha, kue, mulanya jadi bong lanang, nggak tahu aja seneng kenyang kan. Bong lanang tapi jangan nambahnya kayak yang wadon, nggak harus kenyang, gawa-gawa koran barang. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sahabat Yes, sikap berhati-hati, apa? Sikap berhati-hati di jalan raya sangat penting. Penting banget temenan yakin. Seorang pelajar STM yang sedang pulang sekolah contohnya. Pada saat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, terpaksa harus ngerem mendadak. Karena tiba-tiba tanpa disangka-sangka, seorang nini-nini nyabrang dalam segelem-gelem, orang tingak-tinguk, orang alor ngidul. Memang tidak ada korban jiwa dalam kasus ini. Yang ada justru korban perasaan. Berikut cuplikan yang berhasil direkam oleh reporter Ari Adol Abab. Nini kutil. Anak-anak Rika nini tapi jangan. Rika tua-tua tapi jangan orang mikir, orang utek. Nyabrang segala belum sekarang ada kayak gue. Dalamnya kakinya apa? Ini nyabrang gue ini ngati-hati nih. Ini nyabrang gue ini mandan nganggok. Dalam, ada sekarang ada kayak gue. Jadi, nyabrang udah tinggal-tinggal kacan. Nyabrang sekarang ada kayak gue. Jadi saya ingin ketabrang sama motornya nyong. Apa yang jepat nih kemarin nguburan sih. Kalau pengen mati nih, kalau pengen mati nggak ada kayak. Gue sirai ini kan di jebelas-jebelas namanya paesan. Jadi yang ngene-ngene mati anu perek wis gara ngeduk tok. Jakus gue lurip nang dunia tapi jan. Kalau peraturan lalu lintas mandan melek sendeng nih, mandan melek sendeng aja merem. Ijin, merang, mandi, mandang. Kue baik kue ini bodoh kue kue. Apa? Ini bodoh kue kue. Kue nabrak kue nih, bekong kata orang kena. Saking bodolin pak motor bong kok kaya nek kok rakoten srok-srok nae kowe kena brak ini kok ora tenya ku ora kena ku iki kira sampe sampe modot apa aku ya. Oh ini dilapar dari sembelot rongan kowe ya. Tenaganya turun nana pun ini tapi jangan lambene. Kadang-kadang ana sing lancipe ngungkuli pendat kowe Kang. Ana sing ngatose ngungkuli bungkal kowe jati-jati mulane ri karo ini ya. Baiklah, kita akan segera menuju ke informasi selanjutnya curanmor hari ini. Baik sahabat Yes, curanmor hari ini bekerja sama dengan kecap ABCDFG Gutul Jack yang mengadakan kuis. Hadiah ora patut-patut umroh dan naik haji setahun pindo selama seumur hidup. Seperti apa caranya? Segera Anda simak sekarang juga. Dulur ke, curanmor hari ini bekerja sama dengan kecap ABCDFG Gutul Jack. Ini mengadakan kuis. Hadiahnya orang tanggung-tanggung kan. Rika untuk munggah kaji mbok. Rika untuk umroh mbok. Hadiahnya naik haji dan umroh setahun pindo selama seumur hidup. Nah, mudah atau merencah. Nah, bagaimana caranya? Gampang sekali. Siki pokoknya tugasin jenengan ngumpulan tutup botol. Apa? Tutup botol kecap ABCDFG Jet. Sakake, apa? Sakake anger wis, kowe tutup botol kecape dilempeng-lempeng nah, anger dilempeng-lempeng nah ya. Dipaku tengahe tempelna maring kayu ukuran setengah meter. Nah, anger wis ben esuk karo sore pokoke tugas Erika ya. Tingkring nang ngaring isor lampu merah, kowe tutup botol ning wis dipakna maring kayu ditabuhi, digoyang-goyangaken Erika karo nyanyi karo joget. Iki kenyang dadasu, gemetara pakasa. Cik gendang dut, aku bernyanyi cik gendang dut. Nah, pokoknya ini kan setahun kayak gue baik ya, bisa langsung belakang sih pokoknya ya. Baiklah sahabat ya, demikian curanmor hari ini untuk edisi tanggal sekian. Mudah-mudahan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan informasi-informasi yang lebih populer. Saya Kaki Samiti, selamat dan sampai jumpa di curanmor hari ini berikutnya. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap, berita-berita aktual dalam curanmor hari ini.